Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, dari kalangan jin dan manusia, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka semuanya. Dan ini adalah perintah pertama di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah. U'budu rabbakum. Kalian beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbu wal ma'bud wal mustahiqqu li ibadah. Dan Rabb di sini adalah yang diibadahi, yang disembah. Dialah yang berhak satu-satunya yang kita ibadahi. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dan hikmah dari semua itu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadah mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada kehidupan kita. Inilah hakikat daripada penciptaan jin dan manusia. Agar mereka mengikhlaskan ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ya'buduni, beribadah kepadaku. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ya'buduni, yuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada penciptaan kita dan seluruh makhluk ini, agar mereka betul-betul mengikhlaskan ibadah mereka untuk Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan, bahkan dalam perkara mubah, jika dia mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam perkara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk mereka mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang untuk kita memalingkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kesyirikan yang menyebabkan pelakunya mereka diancam dan dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzibillah. Walaupun sedikit dari niat kita ini ada sedikit perubahan, yang mana niat itu kita berikan kepada selain Allah, maka itu sudah terancam. Ya, kalau kita tidak segera memperbaiki amalan tersebut atau niat tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sedikit, tiba-tiba muncul dalam hati kita riya, yang mana riya ini lebih berbahaya daripada dajjal dan lebih tersamarkan daripada semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Saking bahayanya riya tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan manusia yang paling terbaik umat ini, generasi terbaik umat ini, yang mereka dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka ahlu tauhid, orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang mereka ada dari kalangan siddiqin, suhada, solihin, manusia terbaik umat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka di hadapan mereka, inna akhafu ma akhafu alaikum as-sirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, ma sirkul asghar? Qala ar-riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, dan ini adalah peringatan dan tambih bagi kita semua dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kalian, itu atas para sahabat dan umatnya. Dan Nabi SAW mengucapkan ini di hadapan sahabatnya. Sahabatnya saja yang telah kita ketahui keutamaan bagaimana selamatnya hati mereka dari berbagai bentuk kesyirikan, atau bersihnya hati mereka dan tingginya keimanan mereka. Akan tetapi Nabi SAW masih mengkhawatirkan atas para sahabatnya, apalagi kita umatnya, mereka ditimpa syirik asghar. Maka mereka pun bertanya, apa itu syirik kecil, ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-riya. Riya. Riya ini kita ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, ya, seakan-akan kita inginkan ada balasan dari mereka. Jangan sampai dengan seperti ini, amalan yang kita lakukan menjadi sia-sia. Karena yang kita inginkan apa yang ada di sisi manusia. Dan itu sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita pun terjatuh dalam riya tanpa kita sadari. Siapapun di antara kita, tidak ada yang aman dari riya tersebut. Dan Nabi SAW menyampaikannya di hadapan sahabatnya. Renungkan. Yang tentunya tidak ada yang menyelamatkan kita dari penyakit ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita lebih aula, lebih pantas untuk terus berdoa dengan doa ini. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih terus berdoa agar dilindungi dan dijauhkan dari riya, apalagi kita. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Wastaghfiruka lima lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan terhadap apa yang aku ketahui. Dan aku minta ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan terhadap apa yang aku tidak ketahui. Ini sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa agar kita dilindungi dan dijauhkan dari perbuatan riya tersebut. Kadang kita ketahui dan kadang kita tidak ketahui karena dia tersamarkan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah yang afan sahabat Abdullah bin Abbas mencontohkan. Ya. Riya itu seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Ya. Coba kalian melakukan penelitian. Cari semut, letakkan di batu hitam di malam gelap gulita, kemudian kalian lihat. Kalau kalian melihat gerakan semut itu, ya, minimal tersamarkan bagi kalian, ada yang bergerak. Itulah permisalan riya. Sangat berbahaya. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Dan Nabi SAW menyebutkan, riya lebih berbahaya daripada dajjal. Dajjal kelihatan. Dan diketahui tanda-tandanya oleh orang-orang yang beriman, tertulis padanya kaf, ya, fa, ro, kafir, tertulis padanya. Dilihat oleh orang-orang yang beriman. Tapi riya. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali taufik, hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah perlindungan dan penjagaan dari penyakit tersebut. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, saya pribadi dan antum sekalian, untuk memperbaiki niat kita. Karena niat ini adalah asas pada semua amalan. Dia pondasi. Dan berubahnya seseorang keadaannya, ya, apalagi dulu berada di atas kebenaran, kemudian berubah. Apakah dia meninggalkan kebenaran tersebut? Atau dia bergabung dengan orang-orang yang di atas kebatilan? Itu diantara sebabnya karena adanya penyakit yang ada di dalam hatinya. Coba kalian pikirkan, barakallahu fikum. Manusia ada yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berteman dan duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul ladina karni. Sebaik-baik manusia adalah yang satu zaman denganku. Tapi itu tidak memberikan manfaat pada mereka. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang munafikin yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa fi asfali minan nar." Ya. Innal munafiqina fi asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu di dasar neraka yang paling dasar. Ya. Subhanallah. Mereka hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada mereka Al-Qur'an. Dia mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak menambah keimanan mereka, justru menambah kekufuran mereka, karena dalam hatinya ada penyakit. Bahkan bertambah penyakit itu. Dan itu disebutkan sifat-sifat mereka di awal surat Al-Baqarah. Kita jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kita dapatkan wahyu turun. Ya. Kita tidak mendapatkan pujian dari Allah. Atau zaman kita tidak mendapatkan pujian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa ya, zaman setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Lihat. Apakah diri kita menjamin kita selamat daripada kemunafikan? Abdul. Mulaikah? Iya. Seorang salaf dia atau tabi'in, dia mendapatkan sahabat sekitar 30, semuanya takut dengan nifak. Sahabat ini. Sahabat subhanallah. Mereka takut dengan penyakit nifak. Kemunafikan. Dan riya termasuk sifat dari sifat orang-orang munafikin. Maka tidak ada yang mampu melindungi kita dan menjaga kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menempuh sebab yang syar'i agar kita selamat darinya. Tapi ketika ada penyakit itu, maka itu diantara menyebabkan kita menyimpang. Balamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari tauhid, berpaling dari sunnah, berpaling dari manhaj salaf, maka Allah Subhanahu wa taala, atau ketika mereka menyimpang dari tauhid, jatuh dalam syirik, apakah syirik kecil, lebih-lebih syirik akbar, dia menyimpang dari sunnah, menyelisihinya dan terjatuh dalam bid'ah, apakah bid'ah mufassiqah, lebih-lebih waliyadu bila bid'ah mukaffirah. Atau dia menyelisih manhaj dari manhaj salaf, dia mengambil manhaj qalab, dia mengambil manhajnya orang-orang belakangan. Dan dia menyangka bahwa dirinya di atas manhaj salaf. Ini. Ketika kita berpaling dari kebenaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala simpangkan kita. Maka Allah pun berpaling dari kita. Maka jangan pernah lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Marilah kita bersama-sama memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu. Karena niat ini terus kita akan bawa sampai kita meninggal. Baiknya niat kita, maka memberikan hiasan pada diri kita, apalagi para penuntut ilmu, dia akan menghiasi diri kita. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad dalam kitab Ilyatu Talabul Ilmi, perhiasan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, sebuah faedah yang sangat penting bagi para penuntut ilmu. Imam Ahmad mengatakan, rahimahullah ta'ala, al-ilmu la ya'dilu syai'an idha sahhatin niha. Qalu wa ma iya sihhatun niha. Qala antahwi antahwi tarfa jahla an-nafsi wa ghairi. Ilmu itu tidak ada sesuatu apapun yang menandinginya. Sangat tinggi keutamanya. Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan antum mengetahui itu semua. Tidak ada sesuatu pun amalan yang menandingi ilmu tersebut. Karena ilmu ini asas. Jika niatnya benar. Ya. Jika niatnya benar. Maka Imam Ahmad ditanya, rahimahullah ta'ala, apa itu niat yang benar? Maka beliau mengatakan, engkau meniatkan menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan darimu atau pada dirimu, dan juga pada orang lain. Ini yang kita niatkan dalam menuntut ilmu untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan untuk mengangkat kebodohan pada diri kita dan juga pada orang lain. Karena memang asalnya manusia itu ya jahil, bahkan zalim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amalal insan innahu kana daluman jahula. Dan manusia menerima amanat tersebut atau memikulnya, dan sesungguhnya manusia itu dia asalnya daluman, dolim, dan jahulan, dan jahil. Kita tidak, ya, kita asalnya seperti ini. Maka kita belajar untuk mengangkat kedoliman dari kita dan juga pada orang lain. Kita belajar untuk mengangkat kebodohan pada diri kita juga pada orang lain. Perbaiki niat kita. Ya, barakallahu fikum. Niat ini hasas. Perbaiki dari sekarang. Dan terus perbaiki. Ya. dan kecerdasan, kepintaran, kekuatan apalan. Jangan pernah kalian menyandarkan kemampuan kalian sedikitpun pada diri kalian sendiri. Kalian harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak akan memberikan manfaat pada diri kalian, dakwah kalian, ilmu kalian, kalau kalian menyandarkan pada diri kalian sendiri. Nabi SAW mengajarkan dikir pagi dan sore. Ya ayu ya kayyum, ya ayu ya kayyum, birahmatika astagisu, aslisani kulli, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya ayu ya kayyum, perbaikilah diriku. Ya, saya meminta beristighosah kepadamu. Perbaikilah diriku. Bukan kita yang perbaiki diri kita. Kita ini disyariatkan untuk menempuh sebab. Yang memperbaiki diri kita adalah Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, perbaikilah diriku. Dan jangan sama sekali, ya Allah, engkau, ya, menggantungkan diriku, ya, menggantungkan, ya, sesuatu itu pada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Kalau sudah demikian, kita gantungkan kemampuan dan kelebihan kita kepada diri kita sendiri, itu sudah tanda qablan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentelantarkan kita. Karena kita sudah menganggap diri kita sudah hebat. Padahal itu nikmat dari Allah. Kecerdasan, kepandaian, ya, kepintaran, kekuatan hafalan, hafid, ya, muhaddis, kefasihan, dan lain sebagainya dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu yang membuat, apa yang menjadikan dakwah itu berhasil, bukan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sunnah, ya, bukan dengan bid'ah, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan banyaknya kita, ya, dan lain sebagainya, yang mana banyak manusia tertipu. Maka sekali lagi, niat ini sangat penting dalam diri kita. Maka di dalam diri kita ini atau dalam hati ini ada penyakit. Bersihkan penyakit itu dengan ilmu yang sahih dan manhaj yang lurus. Kemudian ambil ilmu dari para ulama yang siqah dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Maka ini yang kami ingatkan untuk diri kami pribadi dan antum sekalian, untuk menjaga niat dan memperbaiki niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk terus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita mati. Ya, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini tauhid, kalimatul ikhlas. La ilaha illallah. Siapa akhir ucapannya la ilaha illallah sebelum dia meninggalkan dunia, maka dia dijamin masuk surga. Terus ikhlas. Ya. Ketika masuk Islam, juga kita diperintahkan untuk ikhlas. Apalagi ketika sudah di dalam, ya, atau sudah beragama Islam. Maka itu adalah Islam. Itulah Islam. Istislamu lillahi bitauhid wa inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wahli. Itulah Islam. Ya. Kita menyerahkan diri kita untuk mentauhidkan Allah dan tunduk dan taat kepada Allah dan berlepas diri dari syirik dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itulah Islam terus. Ya. Kita ikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fikum. Afwan terlalu panjang, antum sudah ngantuk-ngantuk. Dan itulah jihad, ya. Lawan. Itulah jihad awan nafsu dan jihad melawan syaitan dan jihad melawan munafikin dan kafirin. Wallahu a'lam bishawab. Ya subhanakallahumma bihamdika sallallahu anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakum khairan wa barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin tafaddalu ayyakum.